Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجل شكور سننتهى كتاب فنجدكم كحترد الله جل وعلا yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya agar mendapatkan dan meraih apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fi. Sungguh telah pasti, telah wajib, lazimat, telah wajib kecintaanku kepada mereka orang-orang yang cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung sesama mereka karenaku. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Maka Nabi menyebutkan di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mengunjungi salah satu sumber ilmu yang ada di pusat Indonesia ini, Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar di Amwa ini. Dan saya memohon mudah-mudahan kunjungan saya ini bernilai pahala di sisi Allah, karena Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah فأرسل الله على مدى رجته ملكا فقال يا فلان أين تريد قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية قال هل من نعمة تربها علي قال لا غير أنني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menziarahi, mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanan tersebut Allah mengutus seorang malaikat bertanya kepadanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Dia pun menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini. Maka malaikat tersebut kembali bertanya, apakah kunjungan kamu ini dikarenakan suatu nikmat yang ingin engkau raih darinya? Dia pun menjawab, la, ghayra annani ahbabtuhu fillah, sama sekali tidak, semata-mata karena aku mencintainya karena Allah, semata-mata aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut menjawab, Fa inni Rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba-Nya tersebut karenanya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, "Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah min awthaqi 'urul Islam." La tazidu bil ata wa la tanqus bil mana' wa qad kana aktsarun nas 'ala ghairi hadzal yawm. Beliau menyatakan cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan prinsip Islam yang sangat besar. Yang mana cinta dan benci karena Allah itu tidaklah bertambah dengan pemberian dan tidaklah berkurang karena tidak ada yang pemberian. Dan sungguh kebanyakan manusia pada hari ini cinta dan benci mereka itu tidak lagi demikian. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di rumah yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya bersama para nabiyin, siddiqin, wa syuhadai wa salihin, wa hasna ulaika rafiqa di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang telah ia kecualikan dalam firman-Nya, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling kasih mengasihi di dunia ini akan bermusuhan pada hari kiamat kelak, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram yang saya cintai dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya posisi saya saat ini seperti penyair Arab yang berkata, seperti ucapan yang diucapkan oleh penyair Arab, mukrahun akhaka la batal, karena sudah dipaksa bukan sebagai pahlawan. Ya, saya datang ke sini untuk berziarah mengunjungi guru-guru kita seperti Ustaz Ali Bazuki yang lain-lainnya dan ustaz-ustaz yang lain. Ya, tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk menyampaikan ilmu di sumber ilmu ini. Ya. Karena orang yang seperti saya tidak pantas duduk di hadapan ya orang-orang yang lebih berilmu ya, di tempat ini untuk menyampaikan ilmu. Tetapi hendaknya orang yang seperti saya datang untuk mendengar ilmu di tempat ini. Tapi seperti penyair Arab katakan tadi, mukrahun akhaka la batal, karena sudah dipaksa bukan sebagai pahlawan. Maka insyaallah taala kita mudzakarah ya, sesama kita dengan kebaikan yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka di kajian atau ceramah singkat kali ini saya akan mengajak antum semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, sebuah hadis yang menerangkan kepada kita sumber keberkahan agar kehidupan seorang muslim di dunia ini menjadi berkah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan sanad yang disahihkan oleh muhaddits al-Asr Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha hina yusallim yaqulu Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa setelah salat subuh, setelah menunaikan salat subuh, setelah salam, mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma ya. Ini artinya ya Allah. Ya. Allahumma ya, pengganti dari ya nida. Sehingga enggak tepat seorang menyatakan Allahumma amin. Karena amin itu sendiri sudah berarti Allahumma stajib. Ya, amin artinya Allahumma stajib. Maka kalau dikatakan Allahumma tidak perlu lagi amin. Ya, ya. Tapi kalau mau dia katakan Allah kabulkan Allahumma stajib. Ya. Bukan Allahumma amin, karena amin sudah bermakna Allahumma stajib, kecuali maksudnya adalah mimba bitauqid. Kecuali maksudnya adalah mimba bitauqid. Allahumma, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang tayyib, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dalam riwayat yang lain, wa amalan saliha, dan amalan yang salih. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sekilas kalau kita mencermatinya adalah hadis yang ringan, ungkapan kata-kata yang tersusun di dalamnya adalah kata-kata yang ringan, ringkas. Tetapi hadis ini memiliki makna yang cukup dalam. Apabila seorang muslim merenungi dan mentadabburinya, maka sungguh hadis ini adalah hadis yang menerangkan kepada kita semuanya sumber keberkahan, sumber kebaikan, yang apabila seorang merealisasikannya, maka hidupnya akan menjadi berkah di sisi Allah Jalla wa'ala. Di mana Nabi SAW membuka harinya dengan doa ini. Maka doa ini merupakan kunci kebaikan, doa ini merupakan kunci keberkahan, dan doa ini merupakan kunci kebahagiaan. Karena Nabi SAW membuka harinya dengan doa ini, di mana di dalam doa ini Nabi SAW memohon tiga hal. Yang pertama, boleh memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Para ulama menerangkan bahwa seluruh pujian terhadap ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Hadis serta ucapan ulama salaf, maka dimaksud dengannya adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, seorang akan mendapatkan pahala atau tidaknya itu sesuai dengan manfaat dan niat dalam ilmu tersebut. Adapun ilmu agama, dia memang ibadah tersendiri, bukan berpahala apabila menjadi wasilah kepada kebaikan. Tidak, karena dia sendiri memang kebaikan. Adapun ilmu dunia, maka Nabi SAW telah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, dalam riwayat Imam Muslim, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Di sini yang pertama, Nabi SAW sebelum memohon kepada Allah rezeki yang halal dan amalan yang diterima, beliau memulai dengan ilmu agama terlebih dahulu. Karena ilmu agama adalah sumber rezeki yang halal, dan ilmu agama adalah sumber ibadah yang diterima. Seorang tidak akan mungkin bisa memperoleh rezeki yang halal dan beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah tanpa bimbingan ilmu agama. Oleh karena yang Nabi SAW memohon ilmu terlebih dahulu sebelum memohon rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Karena ilmu adalah pondasi dan landasan dua perkara di atas. Oleh karena itu telah datang sekian ayat Al-Quranul Karim dan sekian hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama serta ucapan ulama salaf, yang insyaAllah ta'ala dalil-dalil tersebut tidak lagi asing di sisi antum semuanya. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulang-ulanginya, karena Allah telah berfirman, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Makna wadzakir, kata para ulama, ikarir, ulang-ulangilah peringatan itu. Karena mengulang-ulangi peringatan itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apabila sebuah kebaikan tidak bermanfaat pengulangannya bagi seseorang, maka berarti yang bermasalah adalah imannya. Pasti itu kaidah baku dalam Al-Quran. Apabila ada sebuah ceramah, sebuah ilmu agama yang telah disampaikan berulang kali sehingga seorang merasa kurang manfaat, berarti imannya yang bermasalah. Karena kalau dia seorang mukmin, pasti akan bermanfaat. Itu kaidah baku dalam Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan dalam rangka mimbab qawlihi ta'ala, arini kaifa tuhyil mauta, qala walam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah untuk ditampakkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Maka Allah menyatakan, awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Maka Ibrahim menyatakan, tentu saya telah beriman, tetapi agar hati saya semakin tenang dengan melihat dalil yang nyata. Demikian pula seorang mukmin dengan dia sering mendengar dan berulang kali mendengar ayat-ayat Allah syar'iyyah, maka imannya akan semakin bertambah dan hatinya akan semakin tenang. Nah, di antara dalilnya adalah firman Allah jalla wa ala, yarfa'illahu alladhina na'amanu minkum walladhina util ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah juga berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di sini Allah bertanya, tetapi tujuannya pengingkaran. Karena al-istifham itu ada beberapa macam. Ada istifham yang sifatnya al-istikhbari, bertanya karena tidak tahu jawabannya. Untuk mengetahui jawabannya, maka ini tidaklah datang dari Allah Jalla wa'ala. Karena Allah bikulli syai'in alim. Yang kedua adalah al-istifham al-inkari, pertanyaan tujuannya mengingkari, tujuannya pengingkaran, bukan ingin mengetahui jawabannya. Al-istifham al-inkari ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya ibtal dan ada yang sifatnya at-taubihi. Ingkari at-taubihi terhadap sesuatu yang terjadi tetapi itu bertentangan dengan hukum Allah. Al-ibtal adalah sesuatu yang telah terjadi, pengingkaran, pertanyaan yang sifatnya pengingkaran terhadap sesuatu yang itu tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal, mustahil. Seperti firman Allah, hal min khaliqin ghairullah. Am khuliqu min syai'in am humul khaliqun, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari anggapan orang-orang yang menganggap bahwa utamanya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Memang secara lisanul maqal hampir tidak kita dapatkan ada orang yang menyatakan bahwa orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu. Tetapi secara lisanul hal, manusia itu mengesankan demikian. Sikap-sikap sebagian manusia, tingkah laku mereka dalam beberapa hal mengesankan bahwa seakan-akan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama. Walaupun secara lisan maqal mereka tidak mengatakan demikian, tetapi lisanul hal sebagian manusia mengesankan bahwa orang-orang yang berilmu itu sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka Allah mengingkari dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim ini dengan firman-Nya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama? Ya, tentunya bermakna pengingkaran. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Narfa'u darajatin man nasha. Kami akan mengangkat orang-orang yang kami kehendaki dengan beberapa derajat, kata Zaid bin Harith. Bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, ay bid'il, yaitu Allah akan mengangkatnya dengan ilmu agama. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jatama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Wa man jatama'a fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafatuhumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayatnya dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Maka majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita menenangkan jiwa kita. Ini adalah taman-taman syurga yang menenangkan jiwa seseorang. Andai kata seseorang ingin melakukan refreshing, ingin rekreasi, ya, maka ilmu agama, majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat refreshing, sebaik-baik tempat rekreasi, karena dia merupakan taman-taman syurga yang ada di dunia. yang mana orang berada di dalamnya, nazalat alaihimu sakinah, langsung turun sakinah ilahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa haffatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Memang secara kasat mata kepala kita, kita tidak melihatnya, tetapi kita meyakininya karena Nabi SAW yang meritakannya, yang Allah katakan, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi berbicara dengan wahyu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu agama, Allah sebut-sebutkan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Betapa besar jemaah. Keutamaan duduk di majelis ilmu agama. Nama orang-orang yang berada di dalamnya, Allah sebut-sebutkan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Namanya bukan hanya disebut di koran atau media tingkat daerah, tingkat nasional atau tingkat internasional sekalipun, tetapi namanya disebut oleh Rabbul Alamin. Di hadapan siapa? Di hadapan makhluk-makhluknya yang suci, yang memiliki sifat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, betapa meruginya orang-orang yang berpaling dari majelis ilmu agama, ya, karena malas dan karena tidak ada, ya, pengagungan di dalam hatinya terhadap ilmu agama. Karena ilmu agama adalah salah satu syiar Allah. Yang Allah firmankan, "Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Juga diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridhan bima yaqulu. Wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fi jawfil ma." Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badr. Wa innal 'ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lan yurithu dinaran wala dirhama. Wa inna ma warathul 'ilm faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah tad'u, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalimat wada'a yada'u, meletakkan. Malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya. Tapi para ulama menerangkan bahwa makna malaikat meletakkan sayap di sini satu dari beberapa makna. Yang pertama, kinayah dari tawadhu mereka. Yang kedua, ya, mereka meliputi para penuntut ilmu agama di majelis tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Makna yang ketiga, ya, ala zahiriha. Sebagaimana zahirnya. Ya, sebagaimana zahirnya. Mereka meletakkan sayapnya. Mana yang berikutnya adalah kinayah dari penjagaan para malaikat terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi menyatakan bahwa malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama sebagai bentuk cinta kepada apa yang sedang mereka cari. Subhanallah. Kalau hadis-hadis seperti ini hadir dalam hati kita ketika kita keluar dari rumah kita menuju majelis ilmu agama, bahwa malaikat Allah meletakkan sayapnya kepada orang yang keluar, ya, untuk menuntut ilmu agama, maka ini akan memompa semangat kita. Subhanallah, malaikat Allah yang menjaganya, ya, bukan sekedar tentara tingkat internasional, ya, atau bodyguard yang hebat, tetapi yang meletakkan sayapnya untuknya adalah malaikat-malaikat Allah. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Makhluk Allah yang ada di langit tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh saja menerangkan kepada kita berapa banyaknya penduduk langit Allah adalah hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku, yang sedang sujud beribadah kepada Allah. Nabi juga memberitakan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul makmur sebanyak 70 ribu malaikat. Itu terjadi sampai hari kiamat. Yang telah masuk tidak akan masuk lagi. Menunjukkan kepada kita jumlah malaikat yang sangat banyak jemaah. Nah, Nabi menyatakan bahwa orang yang alim itu dimohonkan ampunan untuknya oleh malaikat-malaikat Allah penduduk langit. Subhanallah. Dan penduduk-penduduk yang ada di muka bumi Allah. Sampai sehingga ikan-ikan yang ada di bawah kolong air ikut memintakan ampunan untuknya. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya perumpamaan antara alim dengan abid, ahli ibadah, itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak di angkasa tidaklah dapat mengalahkan atau menyaingi cahaya satu bulan purnama. Artinya keberadaan seorang alim itu jauh lebih bermanfaat buat manusia ini daripada ribuan abid. Karena abid tidak membawa perubahan untuk diri orang lain. Sedangkan alim dia membawa perubahan. Dengan ilmunya dia bisa menerangkan akidah yang benar kepada manusia, menerangkan fikih ibadah yang benar, menerangkan muamalah yang benar, menjawab syubhat-syubhat misionaris yang ingin mengkristenisasi kaum muslimin. Dengan ilmunya dia bisa menjawab, mengkalter syubhat-syubhat ahlul bid'ah yang ingin menjerumuskan manusia dalam penyimpangan. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf menyatakan, ini ucapan yang masyhur dari mereka, alim wahid asyadu ala syaitan min alfi abid. Satu orang alim di sebuah tempat itu lebih berat, lebih dahsyat atas syaitan daripada 1000 abid. Terkadang ada seorang banyak abid, ahli ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, berada di sebuah daerah tidak ada yang mengganggunya. Ya, tidak ada yang mengganggunya. Dan ya, orang-orang yang melakukan bidah tidak marah kepadanya. Tatkala dia sekadar abid. Tetapi tatkala ada satu alim yang menyuruh kepada tauhid, memperingatkan bahaya syirik, menyuruh manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan meninggalkan bidah, menerangkan kepada manusia halal dan haram, maka satu orang alim yang demikian berat, yang berada di sebuah tempat itu telah menggetarkan dan menggoyangkan bumi melebihi ribuan abid yang ada di tempat tersebut. Sebagai contoh jemaah yang dimuliakan Allah, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam 40 tahun di Mekah. Dan beliau tidak mengikuti budaya Mekah. Bahkan ketika 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang turun kepada Nabi yang merupakan wahyu pertama kali yang dengannya beliau diangkat menjadi Nabi, kata Aisyah, wahuwa yatahannas. Nabi sedang fokus ibadah di Gua Hira, menjauhkan dirinya dari lingkungan jahiliyah yang penuh dengan kejelekan dan keburukan, dan menerapkan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak diganggu, beliau tidak difitnah. Tetapi begitu beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, berdakwah, mulai menerangkan bahayanya syirik dan wajibnya mentauhidkan Allah, meluruskan ibadah-ibadah mereka yang tidak benar, mulailah terjadi gempa bumi yang maknawi. Terjadilah gempa bumi yang maknawi. Maka berbagai tuduhan dilakukan, diutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh karakter Nabi kita yang sebelumnya beliau dikatakan sebagai amin, orang yang amanah, seorang yang jujur, orang yang paling mulia di tengah-tengah mereka. Begitu beliau berdakwah, maka beliau dikatakan syairun majnun. Tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu kerjaannya mereka, orang-orang yang menjauhkan manusia dari sunnah Nabi. Al-khult, mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Abu Lahab adalah orang yang pertama kali menentang Rasulullah. Bahkan setiap kali Nabi menyampaikan la ilaha illallah, dia berjalan dari belakang Nabi, menyatakan ini adalah pendusta, ini adalah pendusta. Padahal dia adalah paman kandungnya Nabi SAW. Ini mengingatkan kita kepada ucapan ulama salaf tadi, bahwa satu alim itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 abid. Naam. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Di antara asar dalam hal ini disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika mendatangi pasar Madinah dan beliau menyatakan kepada pedagang di pasar tersebut, apakah kalian masih di sini sedangkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan, tidakkah kalian pergi ke sana untuk mendapatkan bagian dari warisan Nabi? Maka semua mereka berduyun-duyun ke Masjid Nabawi mengharap akan mendapatkan warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan, apakah sepatu bekas beliau, pedang beliau, perabot rumah tangga beliau, ataukah baju beliau. Setelah mereka sampai di Masjid Nabawi, yang terlihat oleh mereka hanyalah halaqah-halaqah ilmu agama, tidak ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan. Maka mereka berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini ada hanya majelis ilmu agama, mana warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan? Maka beliau pun menyampaikan, apa yang kalian lihat dari halaqah ilmu itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara asar dalam hal ini adalah apa yang disebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan mudzakaratul ilm sa'atan khairun min ihya'il lail kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, mengulang, yang namanya mengulang adalah sebuah buah maklumat yang telah diketahui. Mengulang-ulang ilmu agama sa'ah dalam bahasa Arab artinya waqtun qasir, sesaat saja, pahalanya itu lebih besar daripada salat satu malam penuh. Subhanallah. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Karena terkadang sebagian kecil ya orang yang sudah lama mengaji, semangatnya tidak lagi ada ya setelah sekian lama dia mengaji. Seakan-akan keutamaan majelis ilmu agama itu hanya diberikan untuk orang-orang yang baru ngaji. Kalau udah 20 tahun kenal sunnah, gak dapat lagi keutamaan itu. Kesannya demikian. Bahkan sebagian orang ya, ketika bertanya, kitab apa yang dikaji? Usul Salasah tahun 2000 saya sudah belajar. Al-Arba'in sudah belajar, saya sudah belajar sama sekian ustaz. Walaupun kalau ditanya hadis pertama pun dia gak tahu hadis apa. Ya. Walaupun dari semenjak dia kenal salaf innamal a'malu binniyat belum selesai-selesai. Ya. Kesannya seakan-akan keutamaan menghadiri majelis ilmu agama itu tidak akan diberikan lagi oleh Allah buat orang-orang yang sudah lama ngaji ya. Khusus orang-orang yang baru ngaji, 1 tahun, 2 tahun. Kesannya demikian. Ya. Ini penyakit ya yang menimpa sebagian orang yang sudah lama mengaji. Padahal kalau kita melihat perjalanan mereka para sahabat Nabi, siapa yang paling semangat beribadah, siapa yang paling sering di majelisnya Rasulullah? Adalah Abu Bakar. Siapa boleh Abu Bakar? Sekedar panitia daurah? Sekedar pembangun masjid? Asisten seorang ustaz? Beliau orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dari kalangan lelaki. Apakah setelah ke Madinah beliau menyatakan kepada masyarakat Madinah, kalian banyak-banyaklah menuntut ilmu agama. Kalian semangat-semangatlah menuntut ilmu agama karena kalian baru-baru ngaji. Saya sudah 13 tahun bersama Nabi sebagai panitia beliau di Mekah. Apakah beliau demikian? Apakah setelah di Madinah beliau bersantai-santai tidak lagi menghadiri majelis ilmu agama karena beliau sudah 13 tahun berjuang bersama Nabi di Mekah sehingga beliau merasa sudah senior, tidak butuh lagi kepada majelis ilmu agama? Tidak, jemaah. Kita dapati orang yang paling semangat menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang yang paling lama bersama Rasulullah. Abu Bakar, Bilal ibn Abi Rabah, Suhaib bin Sinan, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat yang paling senior. Bersama Nabi, mereka lah orang yang paling semangat menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa kita di akhir zaman yang paling semangat menuntut ilmu agama adalah yang paling baru mengaji dan yang paling malas adalah yang paling lama mengaji? Ini bermasalah berarti. Katanya mengikuti salaf. Mengikuti salaf itu bukan sekedar dalam tata cara ibadah, tapi dalam seluruh sisinya. Mereka adalah sebaik-baik uswah hasanah buat kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, siapa beliau? Boleh dikatakan kana yahfaz alf hadis. Seorang yang paling alim di masanya. Ketika dilihat di tangan beliau ada pena, untuk mencatat hadis ditanyakan, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau menuntut ilmu agama? Padahal disebut bahwa majlis beliau itu dihadiri oleh 40 ribu penuntut ilmu agama dan semuanya ahli hadis. 40 ribu jamaah, semuanya ahli hadis. Ya, kita keluar masjid dapat tukang parkir, tukang parkirnya ahli hadis. Mau beli bakso, jual bakso ahli hadis. Ya, 40 ribu belum masih menulis, masih belajar ilmu agama. Ketika ditanyakan sampai kapan seperti ini Imam Ahmad, kata beliau, minal mahdi ilal lahadi, sampai aku dimasukkan ke dalam liang kubur. Minal mahbarah ilal maqbarah. Ini jawaban seorang Imam Ahmad. Karena keutamaan majelis ilmu agama yang telah mereka ketahui. Ya. Karena tingkah laku sebagian orang yang sudah lama mengaji, seakan-akan keutamaan yang dijanjikan, yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, serta ucapan ulama salaf tadi, dengan menghadiri majelis ilmu agama, itu khusus buat orang-orang yang baru setahun, dua, tiga tahun mengaji. Yang udah 15, 20 tahun, itu gak perlu, gak dapat lagi keutamaan itu. Seakan-akan demikian, pesannya. Lihat mereka, ulama salaf. Maka ilmu agama adalah sesuatu yang sangat mulia dan itu perlu diberikan perhatian. Karena itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan Allah mengancam orang-orang yang telah mengubah nikmat Allah setelah datangnya. Allah berfirman, innahu may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya barang siapa yang mengubah nikmat Allah setelah datang kepadanya, maka ketahuilah azab Allah itu sangatlah pedih. Merupakan azab Allah yang sangat pedih kepada seseorang, Allah hilangkan nikmat tersebut darinya. Dan lebih merugikan lagi, seorang itu tidak sadar bahwa nikmat Allah tersebut dicabut oleh Allah darinya, tetapi malah dia yang merasa saya meninggalkannya, padahal Allah yang menjauhkan dia darinya. Tapi dibuat oleh syaitan bahwa dialah yang meninggalkannya, sehingga dia tidak merasa merugi sedikit pun, padahal Allah yang menjauhkan dia dari nikmat tersebut. Naam. Dan ilmu agama adalah sumber keselamatan dari fitnah. Sumber keselamatan dari fitnah. Terkadang seorang selamat dari penyimpangan, dari sebuah fitnah, dikarenakan sebuah hadis yang telah dia dengar. Sebagai contoh jamaah, Waqa'atul Jamal, perang Jamal. Ya, walaupun ini para ulama menyebutkan dalam bab akidah, sebenarnya apa yang terjadi pada fitnatul Jamal dan Siffin itu yutwa wala yurwa, dibungkam, jangan diriwayatkan lagi. Karena khawatirnya nanti manusia salah mengambil kesimpulan sehingga menyalahkan Aisyah demi membela Ali atau sebaliknya. Tapi para ulama menyebutkannya di antara faedah yang bisa kita kenang dari kejadian tersebut, dan tentunya semua mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan pahala minimal satu karena ijtihadnya dan maksimal dua bagi yang benarnya. Dan semua mereka ingin menegakkan agama Allah. Waqa'atul Jamal, dikatakan Waqa'atul Jamal karena Aisyah menunggangi Jamal. Apa arti Jamal? Unta. Maka kalau kasih nama anak yang bahasa Arab, tanya dulu ke ustaznya. Yang asal, yang penting bahasa Arab anaknya. Ternyata dikasih nama Jamaluddin, unta agama artinya. Ya, kecuali double A-nya Jamaluddin, orang yang indah agamanya. Kalau A-nya satu Jamaluddin, unta agama namanya. Ya. Karena sebagian orang yang penting ada Arabnya, walaupun namanya nanti lahab. Ya. Baik. Karena beliau menunggangi unta. Nah, disebutkan salah satu sahabat yang selamat dari fitnah itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Ketika beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha berada di barisan terdepan dan Aisyah keluar seorang diri, beliau tidak membawa kubunya. Tetapi para sahabat yang melihat beliau keluar sendirian sedangkan negara sedang genting ingin mengamankan Ummul Mukminin. Ya. Yang lain melihat para sahabat Nabi mengamankan Ummul Mukminin, maka mereka pun ikut mengamankan Ummul Mukminin. Tidak ada niat dari Aisyah dan tidak ada pembentukan dari para sahabat Nabi untuk membawa pasukan. Kemudian tersebarlah berita kepada Ali bahwa Aisyah membawa pasukan dan siap menyerangnya. Maka terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mengingat hadis Nabi, begitu melihat Aisyah di barisan terdepan, langsung beliau ingat hadis Nabi. La yufliha qaumun wallau amrahum imrah. Suatu kaum tidak akan sukses apabila yang memimpin mereka adalah seorang wanita. Maka boleh mengingat bahwa ini fitnah. maka beliau tidak ikut nimbrung, maka tangan beliau bersih dari darah. Dan beliau pula yang menjadi sebab terwujudnya tahun kedamaian yang paling besar dalam sejarah Islam. Setelah bertahun-tahun terjadi fitnah Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kedua-duanya lah para sahabat Nabi SAW. Yang satu butir debu yang menempel di hidung mereka ketika berjihad bersama Rasulullah tidak bisa disaingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Datang Abu Bakar kepada putranya Ali bin Abi Thalib Hasan, yang menjabat beberapa bulan setelah Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan hadis Nabi bahwa aku telah mendengar kakekmu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, inna bani hadha sayyid yuslihullahu bihi baina taifataini azimataini qatatalata minal mu'minin. Cucuku ini, anak saya ini menerangkan bahwa cucu boleh disebut dengan anak, ibni, walaupun untuk cucu. Sesungguhnya cucu saya ini adalah tokoh. Kelak Allah akan mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar kaum muslimin yang sedang bertikai. Hasan langsung paham maksud hadis ini. Maka beliau langsung turun dari jabatannya dan menyerahkannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka terjadilah kedamaian yang luar biasa. Sebab apa jamaah hadis? Satu hadis Nabi. Demikian juga hadis Abu Sa'id dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, seorang terbunuh dengan kebodohannya tatkala dia memberikan jawaban yang salah kepada orang yang ingin bertaubat. Dia bilang, tidak lagi pintu taubat untuk kamu, karena sudah membunuh 99 jiwa. Akhirnya orang ini putus asa, ya, dan menganggap dirinya sudah membunuh 99 jiwa, sedangkan pintu taubat tidak lagi terbuka. Maka dia genapkan dengan yang mengeluarkan fatwa, tidak ada pintu taubat lagi. Menjadi genap 100. Ini orang mati kenapa jemaah? Karena kebodohannya. Mati karena kebodohannya. Dan berapa banyak orang berada di dalam kesengsaraan karena kebodohan, berada di dalam was-was ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara mereka ada yang telah berwudu berulang kali, masih belum yakin dia telah berwudu. Sampai-sampai bajunya telah basah semuanya, dia tetap aja berwudu lagi. Karena was-was. Kalau dia punya ilmu agama, dia belajar kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak, apakah itu terjadi? Semua tidak akan terjadi. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digagalkan karena sesuatu yang meragukan. Ini kaidah fikih dari lima kaidah al-kubara. Al-yaqinu la yazulu bisyak, tidak akan mungkin terjadi was-was tadi. Apa sebabnya? Adalah kebodohan. Kemudian yang berikutnya, Nabi memohon kepada kita rezeki yang halal, ya. Karena rezeki yang halal merupakan sarana seorang bisa menuntut ilmu agama dan beribadah kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga, karena waktu yang membatasi kita, Nabi memohon kepada Allah amalan yang diterima. Karena tidak semua amalan itu diterima. Bahkan terkadang seorang telah lelah dan letih beribadah, malah amalannya itu menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashyah. Apa ayat selanjutnya? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah. Ada dua penafsiran dalam ayat ini. Di antaranya adalah orang-orang yang telah beramal letih, lelah, tetapi tidak di atas syaratnya, tidak ikhlas walaupun mutabah, maka dia amalan yang syirik atau sesuai dengan sunnah ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi amalan yang beda. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa tasla naran hamiyah, malah menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Maka memperhatikan niat di dalam beribadah dan memperhatikan apakah telah sesuai dengan sunnah Rasulullah ataukah belum, itu amatlah penting dalam segala hal. Jangan antum kira kalau antum udah ngaji berarti enggak perlu lagi mempelajari ini sesuai dengan sunnah Rasulullah ataukah tidak. Harus di atas ilmu, ya ikhwan. Enggak cukup antum melihat ustaz di Amwa melakukan ibadah ini seperti ini, enggak cukup. Ya, mempelajari dalil terhadap suatu ibadah itu hukumnya fardhu ain. Walaupun menghafal dalil itu sebuah keutamaan. Karena Allah melarang kita beribadah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan ilmu itu adalah idraku sya'ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Pengetahuan yang mantap, yang pasti, bukan sekedar meraba-raba. Bukan karena melihat ustaz ini kalau bertakbir kedua tangannya sejajar dengan bahunya, pasti ini benar. Sesungguhnya sunnah Rasul, karena beliau sudah belajar ulama, enggak cukup. Bukan seperti itu seorang salafi beribadah. Itu salafi zaman now yang seperti itu. Salafi ele-elean itu. Bukan orang-orang yang mengikuti jejaknya para salaf dalam beribadah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Anda berwudu, maka kewajiban Anda mengkaji bagaimana hadis-hadis Nabi tentang sifat wudu Nabi. Anda salat, maka kewajiban Anda dalam mempelajari hadis-hadis Nabi yang menerangkan bagaimana sifat salat Nabi dari takbiratul ihram sampai salam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku melihat aku salat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Oleh karena itu sebuah riwayat disebutkan itu, bahwa ada orang, seorang anak muda bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Ya'juj wa Ma'juj itu dari anak Adam ataukah dari selain anak Adam? Apa jawaban Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, apa doa masuk masjid? Apa doa masuk masjid? Pendidikan dari Imam Ahmad agar seorang mempelajari ilmu agama yang lebih dia butuhkan terlebih dahulu. Mana yang lebih dibutuhkan, doa masuk masjid atau mengetahui Ya'juj wa Ma'juj dari keturunan Adam ataukah bukan? Hah? Yang pertama lebih butuh diketahui. Terkadang sebagian orang ikut dalam pembahasan-pembahasan ya, yang walaupun ada manfaatnya tetapi tidaklah lebih bermanfaat dari pembahasan-pembahasan yang telah ia tinggalkan. Ya. Sebuah pembahasan-pembahasan yang datang yang terkadang memunculkan kebingungan untuk dirinya sendiri. Ya. Itu pun dia pelajari melalui media sosial. Dia tinggalkan pembahasan-pembahasan yang lebih penting. Seakan-akan seorang salafi itu hanya mengetahui pembahasan jarh wa ta'dil saja. Dia tidak seakan-akan seorang muslim tidak butuh mengkaji sifat wudu Nabi, sifat salat Nabi, sifat umrah haji, sifat haji Nabi. Bagaimana bimbingan Nabi dalam rumah tangga? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syama'il Muhammadiyah. Ini terkadang kurang diberi perhatian. Begitu ada pembahasan al-jarh wa ta'dil, tahdzir, masyaallah semangat. Apalagi pembahasan poligami, hilang ngantuknya. Ya. Tetapi kalau pembahasan yang fikih, sifat salat Nabi, sifat wudu Nabi, walaupun selama seumur dia mengaji belum pernah selesai sifat salat Nabi, kan bermasalah berarti. Seumur dia mengaji enggak pernah belajar sifat wudu Nabi. Dari mana Anda berwudu selama ini? Hah? Sami'tu an-nas syai'an yaquluna syai'an faqultu ha ha. Ini jawaban kita dalam kuburan nanti. Kewajiban kita adalah mempelajari dalil untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh kita belajar beribadah tanpa pengetahuan terhadap dalil suatu ibadah. Walaupun menghafalnya adalah sebuah keutamaan, mempelajari mengetahuinya adalah sebuah kewajiban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala al-Imam al-Bukhari al-'ilmu qabla al-qawli wal-'amal wad-dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidzambi fabada bil-'ilmi qabla al-qawli wal-'amal. Saya kira sampai di sini lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.